الذي Hanya juga

Pada suatu hari, udah kayak anak kamu nyeritain kayak anak kecil ini. Tapi apa lagi? Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dan melihat mataharinya itu gak bersinar seperti biasanya. Lalu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam turun. Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, kenapa matahari ini tetap bersinar seperti biasanya?" "Wahai Jibril," dijawab, "karena saya 70.000 malaikat." "Ya Jibril, kenapa mereka turun ke bumi ini?" Dijawab, "Karena mereka mensalawati jenazah sahabatmu yang bernama Muawiyah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi." Dan Rasulullah tanya lagi, masih heran, "Kenapa mereka mensalawati?" "Wahai Jibril, kenapa mereka mensalawati jenazah sahabatku ini?" Dijawab, "Ya Rasulullah, aku lihat semasa hidupnya di saat ia berdiri baca surah Al-Ikhlas, saat duduk baca suratul Ikhlas, di mana ada dan kapannya baca surat Al-Ikhlas. Kita mau gak disolawatin pas meninggal?" "Mau lah." Ibu-ibu yang di Indonesia kebiasaan mendengar lagu "Ayo Goyang Rumah" biar hati sakit. Kadang ada dengar lagu "Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku." Bilang sakit jangan sakitin hati. Al-Quran lebih sakit hati kalau gak dibaca. Tadi sudah dibilang Al-Quran itu lebih sakit hati. Hei, rupanya bangkoi gak pulang-pulang. Itulah kebiasaan ibu-ibu yang di Indonesia ya. Jadi semoga kita tidak mencontohkan seperti itu. Contohkanlah kita sendiri. Kita mendengar bacaan Al-Quran. Kalau orang mendengar Al-Quran itu, jadi semuanya langsung hafal. Tapi ibu-ibu jangan surat yang panjang-panjang, ibu. Surat-surat pendek saja didengarkan. Nanti download surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Semua surat pendek ibu download. Hafal nanti ibu satu juz 30. Bukan 30 juz, tidak apa-apa. Walaupun satu juz rutin baca, bagus itu. Nanti kalau Syara Syed diundang lagi ke sini, nanti Syara Syed akan tes. Nah, surat-surat pendek 30 ya. Cukup sekian tausiah Syara Syed, semoga bermanfaat. Utammat kalimatu rabbika shidqan wa adala la mubaddila li kalimati innahu was-sami'ul 'alim. Langsung saya berikan kepada Ustaz Ahmad Taihati. Abinya Rashid. Ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.